الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang adab-adab di dalam menyampaikan salam dan keutamaan fadilah mengucapkan salam dan menebarkan salam. Hadis terakhir yang kita bahas yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal perbuatan? Idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan kepada kita tentang betapa urgennya al-iman. Dan al-iman merupakan syarat seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meridhai keimanan dan Allah murka kepada kekufuran. Allah benci kepada kekufuran dan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang syarat seorang masuk surga. Syarat seorang masuk surga adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban baginya untuk mengimaninya. Di antaranya adalah beriman kepada arkanul iman, beriman kepada rukun-rukun iman. Sehingga dengan demikian seorang memenuhi yakni syarat sebagai seorang mukmin. Karena iman itu memiliki arkan atau rukun yang dalam bahasa Jawa disebut dengan sokoguru atau tiang dari iman seseorang adalah ada 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan, yang mana manusia dibangkitkan di hari tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik maupun yang buruk. Semua adalah dari ketetapan Allah azza wa jalla. Zat yang maha kuasa. Zat yang berbuat apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan tidak membolimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidhallami lil abid. Dan Tuhanmu tidak membolimi hamba-hambanya. Maka syarat seorang masuk surga adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani. Dan iman itu tidak cukup hanya sekedar beriman. Tetapi iman tersebut harus dipertahankan. Iman tersebut harus istiqomah sampai akhir dari kehidupannya meninggalkan dunia ini. Makanya seorang yang murtad keluar dari iman, keluar dari Islam, maka dia tidak tergolong orang-orang beriman. Karena dia telah murtad. Dia telah keluar dari Islam dan iman. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, iman itu adalah harus dipertahankan sampai akhir kehidupan seseorang. Sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa iman itu memerlukan istiqamah sampai akhir hidup seseorang. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannata falta'tihi madiyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nasi ma ahabba an yuta ilayhi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang ingin agar dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan dia dalam keadaan melakukan satu kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu diperlakukan terhadapnya. Nah, ini menunjukkan bahwa iman yang dimiliki oleh seorang dan dia akan selamat dari azab Allah apabila dia beriman sampai akhir hidupnya. Sampai akhir dari kehidupannya di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak beriman, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Dan telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38 yang menjelaskan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa seorang hamba kalau dia berhenti dari kekufurannya, dia bertobat dari kekufurannya dan dia kembali, dia masuk ke dalam iman. Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut, "Qul lilladzina kafaru," katakan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir, "in yantahu yughfar lahum ma qad salafa." Jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, artinya dan mereka beriman, berhenti dari kekufuran yaitu masuk ke dalam keimanan, maka Allah akan maka mereka akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu, dosa-dosanya yang sebelumnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa syarat diampuninya dosa seorang yang kafir adalah dengan dia memeluk Islam dan dia masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka. "Yughfar lahum ma qad salaf." Diampuni dosa-dosa mereka yang sebelumnya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu yajubu ma qablahu." Islam itu menghapus semua dosa yang dilakukan sebelum seorang itu memeluk Islam. Sebelum seorang itu memeluk Islam. Jika dia pernah berbuat dosa-dosa besar, kemudian dia bertobat pada Allah dengan memeluk Islam. Di saat itu dia masih dalam keadaan kafir. Ketika dia berbuat dosa itu, kemudian dia memeluk Islam, maka al-Islamu yajubu maqablahu, Islam akan menghapus dosa-dosa sebelum dia memeluk Islam. Yani setelah dia memeluk Islam, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kemudian kata beliau, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin harus saling mencintai, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merongrong, tetapi menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada iman dan Islam yang hak sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melihat saudaranya dia menyimpang atau dia berbuat dosa atau dia berbuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban orang yang berilmu adalah berdakwah, menyeru mereka untuk kembali kepada Allah, artinya kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada tuntunan yang murni dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dan kalimat-kalimat yang bijak. Dia demikian, maka seorang insyaAllah apabila didakwai dengan cara yang baik, dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang mukmin tidak sempurna imannya sehingga mereka saling mencintai. Saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya, kita mencintai saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika mereka menyimpang, maka kita berupaya menyeru mereka, mengajak mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dilandasi oleh rasa cinta. Cinta kepada Allah. Jadi termasuk tali ikatan iman yang amat kokoh. Ya. Min awthaqi ural iman. Al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Bahwa awthaq ural iman. Ya, bahwa tali keimanan yang paling kuat itu adalah dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka seorang mukmin dia mencintai saudaranya. Tapi kalau saudaranya menyimpang, maka dia mengingatkan saudaranya. Dia menyeru kepada saudaranya kepada taubat, kepada kebenaran, kepada al-haq. Itulah bukti kecintaan. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian sesuatu amal perbuatan yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling mencintai. Yani satu dengan yang lainnya. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Jadi ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan di antara seorang muslim dan saudaranya, yaitu dengan menebarkan salam. Maka banyak pelajaran diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang syarat iman itu menjadi sempurna atau bagian dari perbuatan yang dapat menyempurnakan iman seseorang adalah cinta karena Allah, mencintai sesama kaum muslimin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa perbaikan dan kebaikan, hubungan yang baik antara sesama kaum muslimin yang mereka adalah bersaudara, tidak mungkin terjalin tanpa ada rasa cinta karena Allah. Ya, maka bangunlah persaudaraan kita dan cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena materi, bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjalin atau memperbaiki hubungan, yaitu sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, karena mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan masuk surga. Orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kufur kepada semua yang diwajibkan beriman kepadanya, apabila dia kufur, maka dia tidak akan masuk surga. Karena syarat masuk surga adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban seorang hamba untuk mengimaninya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat, ya, anjuran yang sangat ditekankan adalah ifsya'us salam, yaitu menebarkan salam di antara kaum mukminin. Ya, maka seorang ya dianjurkan ketika dia bertemu dengan saudaranya, yang mengucapkan salam kepada saudaranya. Ya, salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua ya contoh-contoh ucapan salam ya yang seyogyanya kita mengucapkannya ketika kita bertemu dengan saudara kita, baik kita mengenalnya atau tidak. Ya, jadi ini salah satu hal yang masih banyak terjadi di masyarakat, di komunitas kaum muslimin. Mereka hanya mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal. Kalau mereka tidak mengenal, mereka tidak mengucapkan salam. Nah, ini satu perbuatan yang tidak baik, satu perbuatan yang kurang baiklah. Jadi intinya bahwa seyogianya seorang muslim dia mengucapkan salam kepada saudaranya, baik yang dikenal maupun dia tidak kenal, dari kalangan kaum muslimin. Kemudian bahwasanya salam ini juga sebagaimana saya telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ini dapat menyatukan hati, ya, menyejukkan suasana, ya, itu dengan saling mengucapkan salam, ya, itu akan menyejukkan suasana, menenangkan hati, ya, menumbuhkan kecintaan satu dengan yang lainnya, karena ini resep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, awala adullukum ala syai'in. Ini resep dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian satu atau sesuatu? Idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, jika kalian melaksanakannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Jadi inilah resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan di kalangan kaum mukminin, adalah dengan mengucapkan salam, akan mempererat hubungan, ya, mendekatkan hubungan. Tetapi kalau seorang dalam kehidupannya begitu melihat saudaranya langsung dipalingkan wajahnya, diberikan punggungnya, ya sampai kapan? Tidak bakal terjadi yakni kebaikan antara sama kaum muslimin. Kemudian bahwa salam adalah syiar Islam. Salam adalah syiar Islam yang terbesar, yaitu dengan mengucapkan salam ketika bertemu. Tidak ada syiar yang lebih indah daripada syiar Islam, yaitu dengan mengucapkan salam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, bukan agama yang senang berperang. Tapi agama yang damai, menebarkan salam ya kepada alam ini. Itulah Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, rahmat Allah bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ajaran tawadhu, ya. Ketika seorang mengawali saudaranya dalam mengucapkan salam, ini salah satu hal yang menunjukkan kerendahan hati orang itu, ya. Jadi jangan menunggu orang lain yang mengucapkan salam kepada kita. Ketika kita melihat saudara kita, awalilah mengucapkan salam kepadanya. Dan ini perangai tawadhu yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba yang tawadhu. Allah mencintai seorang hamba yang tawadhu. Dan orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang yang kibir, yang takabur, yang sombong dan angkuh akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Sifat sombong itu adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Makanya manusia benci kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Tapi sebaliknya sifat tawadhu adalah sesuatu yang dengannya akan menjadikan seorang cinta kepada saudaranya yang tawadhu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya agama ini. Ya, bahwa agama ini adalah satu kesatuan. Jangan kemudian dipisah-pisahkan. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan di sini, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Kemudian menyebutkan tentang salam. Ini menunjukkan bahwa semua menjadi perhitungan dalam Islam. Masalah-masalah yang pokok, yaitu keimanan. Ya, yang menyebabkan seorang dengan seizin Allah dia masuk dalam surga Allah. Maupun masalah yang dianggap kecil. Masalah yang dianggap remeh, yaitu ucapan salam. Ternyata saat menentukan bagi seorang hamba di dalam membangun kecintaan kepada Allah dan kecintaan di antara sesama mereka, sesama kaum muslimin. Maka pendapat orang-orang atau sebagian manusia yang kemudian membagi agama ini, ada kulitnya, ada isinya, ya, kemudian mereka hanya mengambil isinya, lalu kemudian membuang kulitnya, ini adalah satu perilaku yang tidak benar dan tidak pernah dijalankan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Para salaf memperhatikan, para salaf mencermati, ya, agama ini, dan mereka melaksanakan agama ini. Baik yang dikategorikan oleh sebagian orang yang kurang paham pada agama Allah, yang mereka mengkategorikan masalah itu masalah yang isi atau masalah kulit, para salaf dahulu mereka selalu memperhatikan kedua-duanya. Karena isi akan rusak tanpa kulit, ya. Karena isi akan rusak tanpa kulit. Oleh karena kulit adalah sebagai pengemas isi. Isi akan terlindung apabila dia ada kulitnya. Dia akan terlindung. Tapi tatkala dia tidak memiliki kulit, maka isi pun akan dengan mudah rusak. Ya, akan dengan mudah terkena virus. Akan dengan mudah dimasuki oleh racun-racun. Maka dari tikhwan fikir kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Ifsha'us salam, menebarkan salam, walaupun suatu yang dianggap sebagai amalan-amalan yang dianggap sunnah, ini sebetulnya mempunyai pengaruh besar dalam membangun, ya, persaudaraan kaum muslimin, dalam membangun kecintaan di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. الإمام النووي رحمه الله بركاته وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام بن سلام رضي الله عنه قال dari Abu Yusuf beliau adalah Abdullah bin Salam, ya, beliau awalnya adalah seorang Yahudi dari Bani Israel yang memeluk Islam, ya, memeluk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Yusuf Abdullah bin Salam رضي الله عنه قال, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas afshus salam, wahai sekalian manusia tebarkanlah salam. Sebelum mengatakan wahai sekalian manusia tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu wan-nasu niyam, dan salatlah kalian, yakni di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur lelap, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan dan penuh kesejahteraan dan kedamaian. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Darimi, dan yang lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, bahwa hadis yang baru kita dengar ini adalah seruan dari manusia termulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia yang sangat memiliki rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Makanya Allah mensifati beliau dengan sifat itu di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Jadi yang kalian tahu betul siapa rasul tersebut. Siapa Muhammad itu? Kalian mengenal betul dia. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Amat berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Amat berat terasa oleh beliau akan penderitaan kalian. Ini sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perangainya adalah sangat menderita kalau umatnya itu menderita. Sangat berat bagi beliau kalau umatnya menderita. Makanya beliau mengajak mereka itu beriman. Ya, harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat menyukai agar kalian menjadi orang-orang beriman. Yang dengan iman itu kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat rauf, sangat menyayangi, sangat belas kasihan. Jadi kepada umatnya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya sifat ini ada pada setiap dai yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berat rasa olehnya penderitaan orang lain, penderitaan saudaranya. Maka dia berupaya untuk apa? Menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebaikan, menyeru mereka kepada amal-amal yang baik. Karena apa? Dilandasi oleh rasa cinta kepada mereka dan berat dalam hatinya akan penderitaan mereka. Nah, Nabi SAW beliau menyeru, dia mengatakan, ya Yuhannas. Ya Yuhannas di sini, yang dimaksud adalah umat beliau. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, wahai umatku, afshus salam. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Wa'at'imu ta'am. Dan berikanlah makan. Wa'at'imu ta'am. Dan berikanlah makan. Wasilul arham. Dan sambunglah silaturahim. Wasallu wan nasu niyam. Dan solatlah, yakni di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan, penuh keselamatan, yakni apabila kalian melakukan hal-hal tersebut. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau untuk menebarkan salam. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang menebarkan kedamaian, menebarkan ketentraman, menebarkan salam kesejahteraan kepada umat manusia. Dan beliau menyuruh di antara kaum mukminin ya untuk saling mengucapkan salam. Ya afsu assalam. Yang kedua, wa'atimu ta'am. Berikanlah makan. Ya, apalagi di saat yang kondisi suatu kaum, suatu masyarakat dalam keadaan susah dan sulit. Ya. Sedangkan dalam keadaan tidak susah dan sulit dianjurkan memberi makan. Apalagi dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan musim kemarau misalnya, atau yang lainnya, ya, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan yang menimpa masyarakat, ya, itu lebih utama dan lebih dianjurkan untuk memberikan makan. Dan ini menunjukkan keutamaan amal sosial yang namanya memberi makan kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Beliau menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga silaturahim, ya, terutama dengan kerabat yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan rahim dengan seseorang. Ini yang pertama dan utama, yaitu dia menjalin hubungan baik dengan mereka. Kalau mereka mutus, dia sambung, ya, berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang yang menjadi kerabatnya secara khusus. Juga secara umum adalah kepada saudara-saudaranya kaum muslimin, tetap menjaga hubungan dengan mereka. Karena kata para ulama, rahim itu ada dua. Ada rahim yang mengikat seseorang dan saudaranya, yaitu misalnya seorang lahir dari satu ibu, satu ayah, mereka yang bersaudara, ikatan rahim. Demikian pula dengan pamannya, bibinya, ini ada hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Yang kedua ada rahim ad-din, rahim agama, yang ini lebih luas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya yang beriman itu, yang bersaudara itu hanya orang-orang yang beriman. Artinya persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang di dunia dan di akhirat, itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silaturahim oleh sebagian ulama, ya, yang pertama kali diartikan tentu adalah yang dimaksud silaturahim dengan orang-orang yang kita memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih luas dari itu, menjaga hubungan dengan kaum muslimin, kaum mukminin, yang pada mereka diikat oleh ukhuwah imaniyah, oleh persaudaraan keimanan yang mereka miliki. Jadi kita dianjurkan untuk menjalin hubungan silaturahim, apalagi kepada kedua orang tua yang mereka melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita harus kita jaga betul hubungan kita dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan paman kita, dan dengan kaum kerabat kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat di malam hari, di saat manusia tidur. Wasallu wannasuniyam. Dalam beberapa riwayat, wasallu billayli wannasuniyam, dan sholat di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Karena sholat di malam hari adalah sholat yang paling afdol setelah sholat yang lima waktu yang wajib. Ya, yaitu sholat di malam hari, atau sholat tahajud, atau sholat witir, intinya sholat di malam hari. Sholat di malam hari akan menjadikan seorang lebih konsentrasi, karena manusia dalam keadaan tidur. Sehingga dia bangun, dia bermunajat pada Allah, menyampaikan semua yang dia hadapi, dia mensyukuri nikmat Allah, dan mengadu permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi malam hari, di saat manusia sedang tidur lelap. Ya. Oleh karena itu, karena keutamaan sholat ini, ya, sholat di malam hari, maka Allah mengharuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tahajud atau sholat di tengah malam. Sholat di malam hari. Ya. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan dari bagian dari malam hari, sholatlah engkau wahai Muhammad sebagai amalan tambahan bagimu. Oleh karena itu sholat di malam hari bagi Rasulullah SAW ini adalah satu hal yang harus. Tetapi bagi umatnya hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak, bukan satu hal yang wajib. Tapi sholat ini adalah sholat yang sangat mulia, sholat yang sangat baik. Oleh karena itu, jadi dianjurkan seseorang untuk membiasakan diri, ya, sholat di malam hari. Nanti dari pembiasaan itu meningkat kepada kenikmatan, ya, kepada kenikmatan. Seorang akan merasakan nikmatnya sholat malam kalau dia sudah terbiasa sholat di malam hari itu, ya. Jadi memang dalam suatu amal, kadang-kadang dalam kita beramal itu perlu semacam pemaksaan terhadap diri kita. Kita maksakan diri kita, yaitu dan melawan kemalasan yang ada pada diri kita. Yang namanya manusia, namanya jiwa ini senangnya itu santai, senangnya itu rehat, senangnya istirahat. Itu jiwa. Nah, terkadang kita memerlukan untuk memaksa jiwa ini agar dia jangan terlena dengan rehat, dengan istirahat, dengan bersantai, supaya dia lebih giat untuk beribadah pada Allah. Dan cara kita semacam memaksa diri kita. Apa ada landasan atau dasar tentang memaksakan diri untuk beribadah? Landasannya ada, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ini ada semacam pemaksaan pada diri kita untuk melakukan satu ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan atau imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in abad rasha. Dalam satu riwayat, nadoha ala wajhiha alma. Yang artinya, Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat, dan dia bangunkan istrinya yang di malam hari. Kalau istrinya enggan, dipercikan air pada wajahnya. Nah, percikan air ini, kata para ulama, adalah merupakan ada semacam pemaksaan. Ini permulaan dari memulai satu amal, semacam pemaksaan. Dan memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu. Dan ini bagian dari mujahadatun nafs. Bagian dari melawan kemalasan, melawan hawa nafsu itu. Kemudian dari kebiasaan, semacam pemaksaan tadi itu, nanti dia akan meningkat kepada kebiasaan. Sudah terbiasa. Dari keterbiasaan itu, meningkat lagi kepada yang lebih tinggi derajatnya, sampai pada derajat kenikmatan. Maka ada seorang salaf mengatakan, aku merasakan nikmatnya sholat malam hari, setelah 20 tahun aku lakukan sholat malam. Jadi beliau merasakan nikmatnya sholat, indahnya, nikmatnya sholat di malam hari itu setelah aku lakukan selama 20 tahun. Subhanallah. Ya. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, memang kita harus memaksakan diri kita. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Meninggalkan kemalasan, melawan hawa nafsu. Faman jahada, fa'innama yujahidu li nafsih. Allah Ta'ala berfirman, faman jahada, maka barang siapa yang dia mujahadatun nafs, melawan hawa nafsunya, maka semuanya dia itu sedang berjihad untuk dirinya sendiri. Manfaatnya mujahadatun nafs itu untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang sholat di malam hari. Jadi harus ada semacam pemaksaan pada diri kita, kemudian kepada kebiasaan dan beralih kepada kenikmatan. Ya. Jadi ibadah itu nikmat. Ya. Orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, itu berarti ada penyakit dalam dirinya. Sebagaimana seorang yang tidak merasakan lezatnya makanan, berarti ada penyakit orang itu. Makanan Masya Allah, makanan lezat. Ya. Tapi dia tidak merasakan lezatnya makanan. Ya. Lidahnya hilang rasa. Jadi bahaya, artinya ada penyakit. Ya. Ada penyakit. Nah, demikian pula seorang beribadah kepada Allah Ta'ala, kalau dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah itu, berarti masih ada penyakit dalam hatinya yang perlu dia periksa. Ya, kemudian dia memperbaiki, dia mengobati penyakit itu. Sehingga sampai pada apa? Sampai pada merasakan betapa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu penyakit yang menjadikan seorang hilang rasa lezatnya kepada ibadah pada Allah Ta'ala adalah kemaksiatan. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ini ibarat virus corona. Ya, yang menghilangkan rasa lezatnya lidah terhadap makanan, rasa lezatnya penciuman terhadap hal-hal yang harum. Ya, maka demikian pula maksiat pada Allah Ta'ala akan melenyapkan rasa lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, dengan Nabi SAW, seorang kalau berdosa, segera kembali kepada Allah, segera bertobat, segera meminta ampun kepada Allah, memperbanyak amal-amal kebaikan, agar kembali sehat imannya, sehat jiwanya, sehat hatinya, yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Jadi apabila kalian melakukan ini semuanya, pertama, menebarkan salam, memberi makan, bersilaturahim, ya, sholat di malam hari, maka kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kedamaian. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang disebutkan tadi itu adalah salah satu dari amalan-amalan yang menjadi penyebab seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menebarkan salam. Maka jangan gampangkan masalah menebarkan salam itu. Menebarkan salam itu salah satu dari amalan yang dengannya seorang dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberi makan. Ya, memberi makanan kepada orang yang berhak untuk mendapatinya, dan kita punya kelebihan, ya, kita berikan. Atau bahkan mungkin kadang-kadang kita mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ya. Berikan makanan pada mereka. Kemudian menjalin silaturahim. Ini juga penyebab seorang dimasukkan surga Allah Ta'ala. Kemudian sholat di malam hari. Dan sholat di malam hari itu, ini yang patut juga kita upayakan. Janganlah seorang 10 rakaat, ya, lebih dicintai Allah suatu amal yang dia itu sedikit tetap istiqomah. Sedikit tetap istiqomah. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Maka kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qalla. Yaitu amal yang terus menerus dilakukan, meskipun hanya sedikit. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kaum muslimin rahimahullah, ayo kita melatih diri kita. Ya, bagi yang sudah alhamdulillah, kalau dia sudah selalu bangun di malam hari, alhamdulillah, menjelang subuh sejam sebelumnya, ya, berwudu atau satu jam sebelumnya, bagi yang lebih kuat dari itu, mengerjakan sholat, berdoa pada Allah Ta'ala, maka itu satu nikmat yang besar. Tapi yang belum, ayo memulai. Mulai dari diri kita. Ya. Dan catatan apa? Tidur itu jangan terlalu malam. Seorang yang tidurnya kemalaman, itu nantinya akan sulit bangun di pagi hari. Oleh karena itu jam istirahat, istirahatlah. Ya. Jam istirahat, istirahatlah. Sehingga bisa bangun di pagi hari. Tapi kalau seorang terbiasa atau membiasakan diri tidur sampai jam 11, 12 malam, ya sulit untuk dia bangun di pagi hari. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa al-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Al-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, annahu kana yati Abdullah bin Umar. Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini, beliau itu dahulu datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Fayaghdu ma'ahu ila suq. Nah, Tufail ini dia berjalan bersama Abdullah bin Umar. Pergi ke pasar. Qal, kata Tufail, fa idza qadawna ila suqi, maka apabila kami datang ke pasar, lam yamurra Abdullah ala saqatin wala sahibi bai'atin, maka Abdullah bin Umar tidaklah melewati orang yang ya yang menjual ya, walaupun dia jual mungkin barang-barang yang murahan atau orang yang berjual beli dan yang lebih barang lebih baik dari itu. Wala miskin, dan tidak pula dia melewati seorang miskin. Wala ahadin illa sallama alaihi, dan tidaklah dia melewati seseorang melainkan beliau mengucapkan salam kepada orang-orang itu. Qala Tufail, kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab, ya, kata beliau, fajitu Abdullah ibn Umar yauman. Maka pada suatu hari, aku datang, ya, menemui Abdullah bin Umar. Fastadba'ani ila suq. Ketika aku datang kepada beliau, beliau meminta aku untuk mengikuti beliau ke pasar. Tufail datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, ayo, kita berangkat ke pasar. Faqultu lahu, maka aku katakan pada beliau, ya, kata Tufail kepada Abdullah bin Umar, matasna'u bisuk, ini kamu akan lakukan apa sih di pasar? Wa anta la taqif alal bay, ini kamu tidak pernah membeli sesuatu, ngapain ke pasar? Wa la tas'alan sila', engkau juga tidak pernah bertanya tentang harga satu barang. Wa la tasumu biha, engkau pun tidak menawarkan barang itu. Wala tajlisu fi majalis as-suq, dan engkau pun tidak duduk di pasar. Ya, bersama mungkin ada orang-orang yang duduk di situ. Ya. Wa aqul ijlis bina ha huna natahaddas. Kata Tufail, duduklah bersama kami di sini supaya kami berbincang-bincang. Faqal ya Abu Batn, kata Abdullah bin Umar kepada Tufail, wahai Abu Batn, beliau perutnya agak besar, wahai Abu Batn, wa kana Tufail dha batnin, dan Tufail ini orang yang perutnya agak besar. Innama taqdu, innama naghdu min ajli salam, fanusallim ala man laqinahu. Kata beliau, wahai Abu Batn, ya, sesungguhnya kami ini berjalan, yakni pergi ke pasar itu hanya untuk mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita bertemu dengannya. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan sanad yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa semangatnya, ya, para sahabat, dalam hal ini dicontohkan oleh Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhuma, di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu afshus salam, itu menebarkan salam. Sampai-sampai beliau dalam kisah ini pergi ke pasar tidak untuk membeli sesuatu, tidak untuk menawarkan barang atau yang lainnya, hanya sekedar melewati orang-orang yang dilewati dan mengucapkan salam kepada mereka. Subhanallah, di mana kita jumpai manusia seperti ini di zaman kita ini, yang datang ke pasar untuk mengucapkan salam. Ya. Dan ini menunjukkan mereka, ya, semangat mereka dalam menjalankan ajaran Nabi SAW, walaupun itu kita anggap satu hal yang kecil. Ya. Satu hal yang kecil, tapi ternyata adalah ini diperhatikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, jadi yang diambil dari kisah ini, ya, kisah yang menarik, ya, yaitu dibolehkannya seorang mengajak teman, ya, seorang mengajak teman untuk melaksanakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi sunnah ini adalah yang bersifat umum. Artinya mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah. Ya, ini satu contoh. Demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, jadi kalau seorang punya ilmu tentang satu hadis Nabi SAW, dan dia ingin melakukannya, mengamalkannya, dia boleh mengajak seseorang atau orang lain untuk ayo kita bersama. Kita melaksanakan tuntunan sunnah yang mungkin banyak dilupakan oleh manusia. Banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi ini satu contoh yang diberikan oleh sahabat kepada kita. Jadi menghidupkan sunnah Nabi SAW, ya dengan kita mengajak seseorang atau teman-teman kita untuk melakukan sunnah tersebut. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya menebarkan salam kepada setiap orang muslim, baik yang kita kenal maupun kita tidak mengenalnya. Baik yang kita mengetahui dia sebagai muslim, ataupun kita tidak tahu bahwa dia seorang muslim. Tapi kita tahu bahwa dia ini adalah orang muslim. Namun kita tidak mengenal dia. Maka kita dianjurkan juga untuk memberi salam kepada mereka. Kemudian juga mengucapkan salam kepada orang yang kita anggap orang ini berada di bawah kita. Contohnya di sini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata At-Tufail bahwa beliau tidaklah melewati para pedagang rombeng, ya, sakot itu orang yang menjual barang-barang yang murahan, ya, atau sahibu bai'ah, kata ada juga orang yang memang menjual barang yang berharga, dan tidak pula beliau melihat melewati seorang miskin, ya, melainkan beliau mengucapkan salam pada mereka. Nah, ini juga untuk apa? Untuk melatih diri kita dalam hal sifat yang mulia, yaitu sifat tawadhu. Kadang-kadang ada orang yang gengsi, ya, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Ya, ngapain aku duluan salam pada dia? Siapa dia orangnya? Harus dia mengucapkan salam pada aku duluan. Nah, ini sifat-sifat ini sifat jelek, ya, sifat yang harus kalah. Karena ada bisikan-bisikan hawa nafsu di situ. Disadari atau tidak, ketika muncul dalam benak kita, orang ini harus mendahului aku mengucapkan salam. Aku tidak akan mengucapkan salam padanya kecuali kalau dia mengucapkan salam pada aku. Nah, ini sifat yang kurang baik. Ya. Tapi hendaknya kita melawan sifat itu. Ketika muncul perasaan seperti itu, langsung dilawan. Assalamualaikum. Dan kita melaksanakan, ya, apa yang berlawanan dengan hati kita itu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu itu. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu dari hal yang kecil nanti kepada hal yang besar. Ya. Dari hal yang kecil hanya pada hal yang lebih besar, dia akan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, sifat tawadhu, salah satu yang menunjukkan sifat tawadhu itu, yaitu seorang mengucapkan salam kepada orang yang dianggap lebih kecil, lebih rendah darinya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Ada anak-anak yang bermain. Beliau mengucapkan assalamualaikum. Itu tawadhu'nya beliau. Alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita ini bermanhaj, berakidah sunnah dan ahlus sunnah, ayo terapkan. Ya. Jangan hanya bicara. Jangan hanya teori. Ya. Tidak perlu banyak teori. Praktekkan apa yang kita miliki. Ya. Praktekkan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau hanya bisa menyampaikan teori, ya khawatirnya terkena apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Allah ingat kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian? Maka dari itu, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba, alangkah baiknya dia lakukan, dia amalkan, ya, walaupun itu sedikit, dia amalkan. Daripada kita ini banyak baca kitab, Masya Allah, semua kitab dibaca, tapi tidak diwujudkan dalam amal perbuatan. Tidak diterjemahkan dalam perbuatan dirinya. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Yang terpenting, mari kita praktekkan. Jadilah orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang mengucapkan salam kepada saudaranya, sesama kaum muslimin. Ya. Ini yang dituntut oleh agama kita, terutama kepada orang yang berilmu, orang yang belajar akan agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula bahwa ketika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengajak Tufail ke pasar, karena pasar itu kebanyakan atau pada umumnya orang yang berada di pasar itu dalam keadaan lalai, karena sibuk dan berniaga, sibuk dan menawarkan barangnya, sibuk memikirkan keuntungan kerugiannya, sibuk ini dan itu. Maka di saat kelalaian itu ya perlu diingatkan, perlu diingatkan dengan misalnya mengucapkan salam seperti apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi satu contoh yang baik ya, yang patut juga untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Sebagaimana beliau radhiyallahu anhu mengajak Tufail untuk ke pasar dan menyampaikan salam kepada orang-orang yang beliau yang ada di pasar itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu adalah hadis yang terakhir dari bab tentang fadlus salam, bab tentang keutamaan salam. Kemudian berikutnya kita lanjutkan babu kaifiyatis salam, bab tentang cara mengucapkan salam. Jadi kaifiyah salam ini adalah tuntunan ibadah, maka caranya pun kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya pun demikian. Ya. Disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah babu kaifiyati salam. Yustahabbu an yaqula al-mubtadi bis salam. Dianjurkan bagi orang yang mengawali mengucapkan salam itu hendaknya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata gantinya di sini bersifat umum. Assalamualaikum kalian semua. Wa in kana al-muslim alaihi wahid, wa in kana al-musallamu alaihi wahidan. Meskipun orang yang diucapkan salam padanya hanya satu orang, tapi dianjurkan menggunakan kata yang bersifat banyak orang. Ya. Jadi orang kalau semestinya satu orang kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dianjurkan kata Nawawi kita mengucapkan assalamualaikum walaupun orang yang satu, tetapi dengan kata ganti yang menunjukkan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulul mujib, dan orang yang menjawab salam itu dianjurkan dia mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula salam sejahtera dan rahmat Allah serta keberkatannya atas kamu sekalian. Ini yang dianjurkan secara sempurna. Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala yaitu an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, "Assalamu alaikum." Faradda alaihi thumma jalas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang itu, "Waalaikumsalam." Lalu beliau duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10. Tsumma jaa'a akharu. Kemudian datang orang berikutnya. Faqala assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang berikutnya itu datang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dia menambah kalimat rahmatullah. Faradda alaihi. Maka Nabi SAW menjawab seperti jawabnya orang itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Fajalasa. Kemudian orang itu duduk. Faqala 20. Maka kata Nabi SAW 20. Yang pertama tadi 10. Yang kedua ini 20. Kemudian thumma jaa'a akhar. Kemudian datang orang ketiga. Setelah orang kedua tadi datang orang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan di sini kalimat wabarakatuh. Ya. Faradda alaihi fajalas. Maka Nabi SAW menjawab salamnya orang itu. Faqal, lalu beliau berkata, thalathun, 30. Hadisnya hadis Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik derajatnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang berdiri atau yang datang mengucapkan salam kepada orang yang di majlis. Dia mengawali untuk mengucapkan salam. Karena orang itu datang mengatakan assalamualaikum. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk. Ya. Kemudian orang itu duduk. Kemudian bahwa menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Ya. Hukumnya akan adalah wajib. Ya, jadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita wajib menjawab waalaikumsalam. Baru kemudian kita bicara. Ya. Dan kadang-kadang ada orang yang sebelum dia menjawab salam, dia itu berbicara dulu. Ketika ada orang, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Si orang yang dengar, ahlan wa sahlan. Sebelum dia menjawab salam. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah menjawab salam dulu. Ketika ada orang datang, assalamualaikum, kita menjawab, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Ya. Selamat datang, silakan duduk. Ya, setelah mengucapkan salam orang tersebut, baru kita berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat beliau dan keutamaan-keutamaan yang diajarkan kepada mereka. Ya, ketika orang itu mengatakan assalamualaikum, belum mengatakan 10. Jadi kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum dengan salam yang ringkas, yang singkat, itu dapat 10 pahala. Kalau ditambah warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mendapat 20 pahala. Kalau kita ucapkan secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka mendapat 30 pahala. Nah, ini semua tentu akan mendorong para sahabat untuk memakai yang terbaik. Namun memang kadang-kadang orang itu pakai yang pendek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Jadi jelas lebih utama adalah yang paling panjang, yaitu 30. Nah, ini di antara kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW tentang ucapan salam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau memang masih ada waktu untuk tanya jawab, maka silakan. Aku lakukan hadza, wallahu taala a'lam. Semoga ilmu yang kita dapati, yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bagi semua yang mendengarkannya. Aku lakukan hadza, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat berharga yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, tentunya sesuai dengan bahasan kita di pagi hari ini, silakan bisa telepon kami di 0218236543 atau bisa kirim ke pesan singkat 0819896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan di 0218236543 kami coba sapa. Ya, silakan. Silakan dengan siapa, dari mana? Dari Bulan Ningar di Cibinong. Ya, silakan pertanyaan yang akan disampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ini Tas. Jika kita tidak merasakan kenikmatan setelah kita berilmu dan beramal, itu kenapa? Dan juga kalau misalnya kita berilmu dan beramal merasakan kenikmatan, itu dulu kenapa. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Silahkan Ustaz. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa sebabnya? Demikian pula setelah dia berilmu, juga dia mendapatkan kehikmatan dalam beribadah kepada Allah ta'ala. Yang pertama bahwa ibadah itu ya, adalah sesuatu yang memang memiliki kelezatan. Ini harus kita pahami betul. Ya. Karena apa? Kalau saja maksiat itu ada kelezatannya walaupun sebentar, tapi berakibat yang ya kepahitan yang luar biasa. Nah, bagaimana mungkin ibadah itu tidak memiliki kelezatan? Nah, kelezatan dari ibadah itu apabila kita betul-betul yang pertama menanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Kalau tubuh ini memiliki ada makanannya. Makanan tubuh ini adalah makanan-makanan yang bersifat fisik. Ya. Empat sehat, lima sempurna. Itu makanan fisik. Nasi, daging, susu, sayur, dan seterusnya. Itu ada kelezatannya. Ya. Itu kebutuhan tubuh kita. Maka jiwa pun memiliki makanan. Makanan yang sesuai dengan jiwa itu. Makanya iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, betul-betul merenungkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, ini akan menjadikan, ya, mendorong atau menyebabkan rasa lezat dalam diri kita. Ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya satu-satunya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, dan orang yang ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai contoh teladannya, sebagai pemimpinnya. Jangan merasakan lezatnya iman. Nah, untuk merasakan lezatnya ibadah, yaitu hendaknya seorang betul-betul dia mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Ta'ala ketika beribadah. Kemudian faktor yang lain yang mendorong seorang untuk lezat dalam beribadah, dia itu berupaya untuk khusyuk dalam ibadahnya. Untuk khusyuk dalam ibadahnya. Salah satu cara khusyuk dalam ibadah adalah dengan seorang memahami apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Bahwa dia sedang bermunajat dengan Allah, dihadirkan dalam dirinya. Aku ini sedang berhadapan dengan Allah. Aku akan mengadu kepadanya. Semua perkaraku, semua urusanku, aku akan mengadu kepadanya. Nah, ini nanti dengan dorongan-dorongan itu, akan menjadikan seorang betul-betul konsentrasi dalam ibadah. Dia merasakan lezatnya ibadah. Ya. Nah, itu terkadang orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala karena kehusyuannya sampai berlinang air matanya tanpa dia sadari. Ternyata matanya adalah basah. Karena dia betul-betul sedang, ya, betul-betul dia merasakan bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat dia mengadu semua permasalahannya. Ya. Jadi, upayakan seorang itu untuk ikhlas, khusyuk, dan betul-betul menyadari ketika dia beribadah pada Allah, ketika dia sholat misalnya, dia sedang menghadap pada Allah Ta'ala. Adapun penyebab seorang ketika beribadah kok kurang merasakan lezat dalam ibadahnya, itu bisa jadi karena dosa yang dilakukan. Ada perbuatan maksiat yang dia kerjakan, atau bahkan kata para ulama, ada keinginan untuk bermaksiat pada Allah, itu pun akan melenyapkan rasa lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangankan melakukan maksiat, ada terlintas dalam hati ingin melakukan maksiat, itu sudah menjadi penyebab lenyapnya rasa nikmat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kalau seorang misalnya beribadah kok tidak merasa nikmat, tapi dia tahu tentang hal ini, dia pernah belajar dan dia belajar ilmu, ya namun kok demikian, ini kita perlu memperbaiki diri kita, meluruskan niat-niat kita, ya. Kemudian menghilangkan dari diri kita bisikan-bisikan, walaupun itu hal yang sulit, ya, tapi keinginan-keinginan maksiat kita lenyapkan dari diri kita. Maka kita akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang misalnya contoh dalam sholat, kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Itu mungkin perlu juga sebagai bahan bacaan, ya, sehingga kita mengetahui kiat-kiat bagaimana cara-cara, langkah-langkah agar kita khusyuk dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Kemudian kita lungkan juga, agar kita merasakan kelezatan dalam beribadah, bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah. Kita tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah Ta'ala. Kita tidak memiliki penolong kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Kecuali hanya Allah Ta'ala. Kita tidak mempunyai harapan kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Ini akan memberikan kesan tersendiri dalam jiwa seseorang, akan kebergantungannya pada Allah Ta'ala, memberikan kesan dan akan memberikan kelezatan dalam dirinya. Dan masih ada hal-hal, cara-cara yang lain supaya seorang itu bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga, jangan menjadikan ibadah itu sebagai beban. Ini keliru. Seorang akan sulit merasakan lezatnya ibadah kalau dia menganggap ibadah itu beban. Kalau sudah sholat, selesai bebannya. Jangan. Tapi ibadah itu kebutuhan. Sholat itu adalah kebutuhan jiwaku. Dia makanan jiwaku. Jiwaku akan sehat kalau aku sholat. Ya. Hatiku akan sehat kalau aku menghadap Allah Ta'ala. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, jangan sampai kita jadikan sebagai beban. Ya. Sulit orang merasakan lezat ibadah kalau dianggap itu beban. Dan kalau dianggap suatu hal yang dia butuhkan, dia merasakan kelezatan pada ibadah tersebut. Karena dia telah memasuki dalam hal yang memang dia butuhkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin sekedar apa yang ada di benak saya dari kiat-kiat untuk kita bisa merasakan kelezatan ibadah dan sebab-sebab mengapa kita tidak merasakan lezatnya ibadah ketika kita beribadah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fik. Selanjutnya, satu pertanyaan terakhir karena waktu yang terbatas ya Ustaz. Dari pendengar kita, dua penanya dari Tanah Wulio dan di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bahwa Islam mengajarkan dan menganjurkan kita untuk menebarkan salam, namun terkadang kita menjumpai ada muslim yang pelit dan berat lisannya di dalam menyebarkan salam. Dan salah satunya adalah karena gengsi, tidak mau mendului atau duluan di dalam salam. Apakah sifat demikian tergolong orang-orang yang sombong, dan bagaimanakah menyikapi orang-orang yang seperti itu Ustaz? Mohon pencerahan dan nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik, pertanyaan tadi, sebetulnya dalam kajian sudah saya singgung, ya, masalah terkadang ada dalam diri seseorang merasa, ya, bahwa dia ini lebih tinggi dari yang lainnya. Sehingga dia merasa gengsi kalau dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik. Ini sifat sombong dan angkuh. Ya. Oleh karena itu, sifat seperti ini harus dilawan. Tidak boleh seorang yang ada terlintas dalam dirinya, seakan-akan dia lebih dari orang itu, kemudian dia tidak mau mengucapkan salam mendahului orang tersebut, harus dilawan. Bagaimana melawannya? Dengan dia mengucapkan salam. Dia mendahului, mengucapkan salam. Ya. Ini cara melawannya. Lakukan perlawanan itu dan melawan bisikan nafsu ini. Lawan. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada orang demikian? Kalau ada orang demikian, sudahlah. Kalau kita sudah ngerti, sudah ngaji, sudah tahu fadilah yang mengucapkan salam, maka tidak mengapa kita ucapkan salam duluan. Ya. Toh kita mendapat fadilah yang besar. Kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Ya. Kita mendapatkan sifat yang dicintai oleh Allah, itu tawadhu. Ketika ada orang bersikap demikian, kita awali salam, tidak ada masalah. Ya. Jangan merasa, kok aku terus sih yang ucapkan salam pada dia duluan, dia kok tidak pernah, itu juga bisikan-bisikan. Ya. Bisikan-bisikan dari nafsu kita. Maka kita tidak mengapa. Toh aku yang mendapat pahala, aku yang mendapat ganjaran, aku yang melaksanakan perintah Nabi SAW untuk menabarkan salam. Maka kita awali mengucapkan salam kepada orang yang demikian. Ya, itu sikapnya. Bagaimana sikapnya? Kita harus mengawali. Tidak ada masalah. Ya. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina, jangan mengucapkan salam. Itu adalah fadilah dan keutamaan. Adapun orang yang demikian, kalau ada orang yang seperti itu sifatnya, merasa gengsi dan tidak mau mengucapkan salam duluan, supaya orang itu menyadari, ya, dan supaya dia bertobat kepada Allah Ta'ala, ya, ingatlah akan fadilah, keutamaan orang yang tawadhu, keutamaan orang yang mengawali salam dan memberikan salam, ya, maka demikian insyaAllah akan merubah perilakunya. Ya. Yang kita sombong itu apa? Kita ini manusia, ya, yang lemah, yang memiliki berbagai macam kelemahan, ya, yang kita angkuh, yang kita sombongkan itu apa? Tapi memang ada manusia yang sombong. Tidak bisa dipungkiri. Di Quran disebutkan kok. Tapi kita berlindung pada Allah dari sifat tersebut. Kafir karena sifat tersebut mengundang kebencian Allah dan kebencian manusia. Tidak ada manusia mencintai orang yang sombong. Tapi pada umumnya manusia mencintai orang yang tawadhu, yang rendah hati. Itu yang dicintai oleh manusia. Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perilaku-perilaku yang munculnya dari hawa nafsu itu harus dilawan. Jangan ditaati hawa nafsu itu. Harus dilawan. Ketika muncul, aku tidak mau salam pada orang ini duluan. Harus dia duluan. Dilawan sifat itu. Dan assalamualaikum. Ya, langsung kita duluan mengucapkan salam pada orang tersebut. Ini bentuk perlawanan. Ya, jadi bentuk perlawanan pada bisikan-bisikan kita yang jelek, yaitu kita melakukan lawannya dari bisikan itu. Ya. Melakukan lawan dari bisikan itu. Maka insya Allah yang sendiri nanti akan hilang. Dan kita lakukan itu juga harus. Karena Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan menutup kajian ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggunakan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Juga kami ingatkan pada diri kami terutama dan pada siapa saja yang mendengarkan apa yang disampaikan ini, agar kita terus menuntut ilmu, terus belajar, dan mari kita amalkan, meskipun sedikit dari ilmu yang kita miliki, kita amalkan. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada banyak ilmu, tapi tidak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Maka amalkanlah ilmu, walaupun sedikit ilmu yang kita miliki, kita amalkan, kita terapkan, dan terus kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua yang telah ikut mendengar kajian ini, dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ditimpa musibah misalnya dengan penyakit atau wabah. Semoga yang sakit Allah sembuhkan mereka, dan yang telah dipanggil oleh Allah, yang telah meninggal dipanggil oleh Allah Ta'ala, semoga dirahmati dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian aku lukuh lihada wa jazakumullahu khairan atas perhatian dan kehadiran. para pendengar dan pemirsa semuanya. Aku lukau lihat subhanakallahumma rabbihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam. Mubarak ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.